Jadi kalau Anda tidak mendapatkan kemudahan, kesembuhan yang cepat, kenyamanan dalam kehidupan, sekali lagi dia tidak bisa menjadi manusia yang unggul. Barangkali belum dekat dengan Allah. Itu poin. Kita turunkan. Dua, ini. Khalifah. Terangkan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Ya, kalau masih ingat. Teman-teman, khalifah itu bisa berarti sesuatu yang menggantikan. Ya, kenapa manusia disebut sebagai khalifah? Karena hidupnya akan saling menggantikan. Saya meninggal digantikan oleh keturunan saya. Meninggal digantikan lagi. Sifat yang disebut dengan khalifah. Karena itu mohon maaf. Karena kita akan saling menggantikan, maka antum mesti menyiapkan generasi terbaik yang bisa menggantikan antum. Siapkan generasi terbaik yang bisa menggantikan antum. Kenal Maryam? Alhamdulillah. Sini. Ali Imran. Imran menikah dengan siapa? Dengan istrinya. Oh, gak mungkin ibunya Imran. Mustahil. Imran menikah dengan ibunya. Gak mungkin. Dengan istrinya. Namanya Hanna. Imran menikah dengan Hanna. Lahir siapa? Maryam. Quran surah ke-3 ayat 35-36. Lahir Maryam. Maryam kemudian mengandung, melahirkan. Lahir siapa? Isa alaihissalam. Perhatikan sini. Isa. Saya ingatkan lagi ya. Nama Maryam ini oleh Quran disebut langsung ke bintinya, ke nasabnya. Maryam binti Imran. Wa Maryam, kalau di Quran ada nama disebutkan jelas dengan bin atau bintinya dan tegas disebutkan peristiwanya, ini menunjukkan bahwa peristiwa itu hanya akan dialami oleh orang itu dan tidak akan menimpa oleh orang yang lainnya lagi. Hanya akan dialami oleh orang yang dan tidak akan pernah dialami oleh orang lain selainnya sekalipun mencoba mengambil nama yang serupa. Kenapa Quran menyebutkan Maryam binti Imran? Maryam anak perempuannya Imran, bisa mengandung, bisa melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Ingat, tanpa disentuh laki-laki manapun. Walam yamsasti bashar. Bukan mengandung, melahirkan tanpa bapak. Kalau yang begitu banyak. Ya, ingat, bukan mengandung, melahirkan tanpa bapak. Tanpa disentuh laki-laki manapun. Karena itu disebutkan bintinya, supaya tidak ada yang mengarang-arang di kemudian hari. Saya juga Maryam, saya bisa seperti itu. Kamu Maryam binti apa? Asep. Ah, beda ya. Ini Imran, itu Asep. Oh, maaf Pak Asep ya, ini hanya sebagai contoh aja. Oh, ya. Ya, mudah-mudahan baik dan sehat. Lihat sini, Maryam punya anak Isa. Perhatikan baik-baik. Maryam Nabi bukan? Bukan. Rasul bukan? Bukan. Tapi Maryam namanya disebutkan tidak di Quran. Baik. Arahkan ke atas. Siapa ibunya Maryam? Maryam ibunya Hanna. Pertanyaan saya, apakah Hanna disebutkan di Quran? Tidak. Cuma Imra'ah, istrinya Imran. Kan ini tidak disebutkan. Dalam kaidah bahasa, jika seseorang disebutkan kemuliaannya dengan namanya, yang lain tidak disebut namanya, maka yang disebutkan spesifik namanya lebih baik dibandingkan dengan yang tidak disebut. Dua, Hanna melahirkan Maryam, nikah dulu tidak? Nikah dengan siapa? Imran. Maryam melahirkan Isa, nikah dulu tidak? Ya, Maryam lebih baik dibanding ibu plus dengan bapaknya. Teman-teman, perhatikan. Begitu Imran melahirkan Maryam, dah Maryam ini supaya lebih baik daripada kedua orang tuanya. Antum jangan kira Maryam ujuk-ujuk jadi orang baik. Sudah melahirkan Isa, tidak disentuh laki-laki manapun. Tidak. Tapi ada kaitan antara pendidikan orang tuanya. Silakan baca sampai ayat 7-nya. Bagaimana ibunya mendoakannya, bagaimana bapaknya mencari harta yang halal, bagaimana mencari tempat terbaik disebut dengan mihrab, cari guru yang baik bernama Zakaria. Ketika semua ini dipadukan jadi satu dalam bentuk ikhtiar, maka jadilah anak yang lebih baik dibandingkan kedua orang. Kan? Mereka punya visi, kalau anak saya gantikan, anak harus lebih bagus dibandingkan kedua orang. Maryam melahirkan Isa. Isa Nabi bukan. Nabi, Rasul bukan. Maryam Nabi bukan. Rasul bukan. Perhatikan, Isa lebih baik daripada ibu. Harus sadar kita itu khalifah. Kalau antum dititipkan keturunan oleh Allah atau punya keturunan dari sudut yang lain, semua generasi yang akan menggantikan Anda lebih baik dibandingkan dengan Anda. Karena zamannya Maryam lebih baik daripada zamannya Isa, lebih dahsyat tuntunannya dibandingkan dengan zamannya Maryam. Zaman anak dan cucu kita nanti, itu zamannya lebih dahsyat tantangannya dibandingkan tantangan kita sekarang. Kalau kualitas dia tidak lebih baik daripada kita sekarang, maka tidak mudah mengatasi tantangan di zamannya. Kan antum cek. Umar punya anak namanya Abdullah, Ibnu Umar. Ibnu Umar lebih hebat daripada bapaknya. Bas punya anak namanya Abdullah. Abdullah lebih hebat daripada bapaknya. Bapaknya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. Tahun usia dengan Nabi. Pengusaha sukses, hartanya banyak, sibuknya luar biasa. Di samping kesnya, masih mengalokasikan waktu di akhir pekan untuk mengikuti majlis ilmu Nabi sampai hafal 200. Kalau Al-Quran jangan ditanya, karena dijamin mudah. Kalau hadis itu tidak mudah. Hafal 200 hadis. Bas, lihat, belajar dari sini. Punya visi saya, mesti lebih baik dibandingkan saya. Maka anaknya yang kecil diajak ke majlis ilmunya Nabi. Perlihatkan bagaimana akhlaknya Nabi. Jatuh cinta dengan Nabi. Bapaknya kerja, anaknya ke majlis ilmunya Nabi. Apa hasilnya? Tinggal dunia, anak ini masih berusia 13-14 tahun. Bapaknya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis.

parkirnya juga nyaman, keadaan nikmat, usahanya datang sendiri, nerangin sendiri, nulis buku sendiri, dibagiin gratis, live juga, Masya Allah. Dan yang disampaikan bukan cuma 1-2 ayat, banyak ayat ditulis. Dengan semua ini belum menarik antum untuk mau belajar. Dan yang lebih hebat bandingkan dengan mereka. Setiap satu orang dari 40 orang ini menjejak kayak bumi yang dipijak oleh mereka, jadilah kemudian menampakkan kesuksesan dalam pekerjaan mereka. Lihat pelan-pelan, sukses jadi pengusaha. Abdurrahman bin Auf, sukses pengusaha. Amr bin As, sukses kemudian jadi diplomat, jadi birokrat, sampai tingkat yang paling tinggi. Teman-teman, semua usaha mereka ketika dikerjakan, mendapat pengajaran dari Nabi, berhasil semuanya. Keberhasilan ini tidak untuk pribadi. Setiap tempat yang mereka pijak, semuanya pun berhasil dirubah menjadi Amr bin As. Ekspedisi dari Afrika Utara, Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, sampai ke Syam, ke bumi Syam. Berkiblat di Syria kemudian. Kalau sekarang Syam ada 4 negara, Yordania, Lebanon, kemudian Palestina dan Syria. Apa yang terjadi sampai hari ini? Maaf, Mesir Islam, Libya Islam, Maroko Islam, Tunisia Islam, Aljazair Islam. Bahkan masanya Musa bin Nusair, Afrika semua Muslim. Musa bin Nusair. Sampai datang orang Spanyol. Ya, minta bantuan kepada Musa bin Nusair supaya dibebaskan dari penjajahan Raja Rodrik yang sangat zalim pada Tim Tariq bin Ziyad dengan 10.000 orang tentaranya. Datang ke sana untuk membantu, untuk membuka, bukan untuk menjajah, membuka. Fatuhat. Sampai ke sana, di satu selat beliau kemudian berdiri, menghadap pasukannya, bakar semua kapal itu, bakar. Kan dengan bahasa yang sangat heroik. Depan kalian ada syahadah, belakang kematian, di belakang kalian ada kematian. Pilih mana? Kalian mendapatkan syahadah kehidupan. Kalau mau mati, silakan berenang kembali ke Afrika Utara. Berenang kembali. Kalau ingin syahadah, dapatkan. Lewati, tunaikan perintah Allah. 10.000 orang menaklukkan 100.000 orang. Hebatnya saking baiknya pasukan muslim, tidak melukai anak-anak kecil, tidak melukai orang sepuh, tumbuhan dijaga, pepohonan dirusak, sampai begitu bisa dibantu orang Spanyol, mau kembali lagi Tariq bin Ziyad, kata mereka tolong jangan kembali, bantu kami supaya berkembang di Spanyol ini. Bantu sampai muncul peradaban Islam. Luar biasa. Sampai sekarang di Gibraltar. Gibraltar itu dari nama Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad. Jabal Tariq berhenti di selat, naik bahasa Arabnya Jabal, gunung. Tar dari kata Tariq. Orang sana menyebutnya Gibraltar, Jabal Tariq. Diabadikan sampai sana. Ali bin Abi Thalib ke Kufah, diajarkan di sana. Baghdad jadi pusat pengetahuan. Maaf, Mu'az bin Jabal ke Yaman. Se-Yaman di Muslim. Cuma 3 tahun menghilangkan kemiskinan di Yaman. Teman-teman sekalian, ada ekspedisi. Dilakukan di Ethiopia, tahun 615 Masehi. Sahabat hijrah kemudian ke Ethiopia, di bawah kepemimpinan Raja Najasyi. Ada satu orang yang ikut, beberapa ikut dalam ekspedisi ini. Mampir di Baros, 414 km dari kota Medan. Singgah satu di sini, kemudian menyampaikan kepada Islam. Yang terjadi apa? Muncul ulama berikutnya. Muncul kampung Islam. Menyebar keislaman. Terjadilah Nusantara. Ada Indonesia. Ada Malaysia. Ada Brunei. Ada Filipina bagian selatan. Ada kemudian Thailand bagian selatan. Ada Rohingya. Dengan rahim tempat. Masya Allah. Muslim. Muslim. Berhasil. Berhasil. Silahkan untuk lihat. Pengusaha, dahsyat. Asetnya sampai sekarang masih ada. Maaf. Yang jadi kemudian pemimpin, dahsyat. Sampai sekarang keladanannya ditiru. Bahkan siapa orang pertama kali? Presiden khalifah pertama kali yang menerapkan rumus belusukan itu Umar bin Khattab. Dan tidak pernah membawa kamera dalam belusukannya. Tapi setelah 15 abad dikenal sampai sekarang. Masih diingat kisahnya. Silahkan lihat. Antum cek teman-teman. Dua dewannya ada. Pembagiannya ada. Musyawarahnya ada. Masya Allah. Ada semuanya. Begitu sakit yang lainnya nengok. Dan tidak pernah sakitnya diinfus. Kemudian ada alat pendeteksinya. Macam-macam dan sebagainya. Itu tidak ada. Tidak ada. Biasa saja. Kenapa? Biasa. Di orang dulu itu nikmat, begitu sakit cepat sembuhnya. Sehat-sehatnya ada kebaikan. Begitu ada kemudahan, didapatkan. Begitu ada kesulitan, dapat kemudahannya. Berhasil semuanya. Pertanyaannya, yang sekarang, sesukses apa? Abdurrahman bin Auf, modalnya cuma pakaian. Belajar bisnis dari Nabi, diajarkan manajemen bisnis, diturunkan nilai Al-Quran. Diajarkan lewat sunnah. Tahu apa yang terjadi? 3 bulan, di orang nomor 3 paling kaya di Madinah. Setahun, jadi orang paling kaya di Madinah. Kapak tahun jadi orang paling kaya. Kapaknya terbuat dari emas. Saya tanya pada antum, Qurannya sama, ayat-ayatnya enggak berubah, ajaran hadisnya dibukukan. Kenapa antum tidak bisa meraih hal yang sama? Saya sering katakan pada anda, orang paling kaya sekarang itu Bill Gates. Istrinya namanya Melinda Gates. Hanya 1.300 triliun. Tapi enggak sebanding dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, SMS sana tanyakan, punya kapak enggak? Belum tentu. Teman-teman, apa yang salah? Nah, barangkali cara kita berinteraksi dengan Al-Quran, orang dulu mempraktikkannya. Mungkin sekarang cuma jadi koleksian. Begitu dipanjang. Kalau ada semangat untuk menghafal Quran, cuma lomba-lomba semangatnya aja. Kadang-kadang rebutan gengsi. Di sana ada rumah Quran, sini bangun rumah. Menghafal, sini menghafal. Pertanyaan saya, dari sekian para penghafal Quran itu, berapa yang tertanam Quran dalam dirinya? Jangan-jangan Quran cuma jadi bacaan. Ramai disampaikan.

itu diantaranya punya ingatan yang sangat kuat. Jadi kalaupun disebutkan, itu bisa mengulang, salah sedikit pun. Ya, bahkan titik komanya bisa dipastikan benar. Dalam ilmu hadis itu, hadisnya 5 syarat. Mattasala isnaduhu binaqlil adlid dhabiti, anil aqlid dhabiti, bayri syududin wala illatin qadihah. 5. Di antara syarat 5 ini, dhabit kuat hafalan. Di antara kuat itu bisa membedakan sesuatu dengan perbedaan yang jelas, sekalipun titik dan komanya. Jadi kalau titik berubah jadi koma, koma berubah jadi titik, maka status hadisnya akan berkurang. Dari hadis sahih menjadi hadis hasan. Hadis hasan itu yang diriwayatkan memenuhi persyaratan 4 sahih, tapi tidak satu tidak terpenuhi. Yaitu ingatannya berkurang. Kurangnya itu bukan lupa, tapi berkurangnya misal beda titik, beda koma. Kita ulangi lagi penjelasan saya. Ah, berarti antum belum dobit. Ya, tabiin. Maka mereka memahami bahwa generasi setelahnya seperti saya, kita semua akan memiliki ingatan yang tidak sama dengan generasi. Mereka bukukan keterangan-keterangan Nabi SAW yang menjelaskan isi Al-Quran. Karena Al-Quran tidak ada pedomannya. Dituliskan dalam bentuk mushaf sejak masa Abu Bakar As-Siddiq. Sudah ada, disebarkan pada masa Uthman bin Affan, ditebarkan, diganti rasamnya, dituliskan, disebarkan. Karena itu dikenal dengan rasam Uthmani. Baik, mushaf sudah ada, yang belum ada tafsiran dari mushafnya. Dalam bentuk keterangan. Oleh mereka dalam bentuk tulisan. Ingat, keterangan dari Nabi disebut apa tadi? Ketika dipraktikkan disebut dengan sunnah. Baik, maka mereka menulis buku keterangan. Baik, keterangan dari Nabi disebut apa? Hadis. Maka mereka menulis bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya buku apa? Saya anjurkan Anda untuk belajar bahasa Arab ya, supaya ibadah kita terbantu. Dan berita baiknya insya Allah orang Indonesia akan lebih mudah menguasai bahasa Arab. Kami telah teliti kurang lebih hampir 60% kosakata di kita, apalagi orang Sunda. Ya, batnun, betung. Ya kan? Terus ada lagi yang lainnya, teman-teman yang lain banyak. Kawarah, ya kan? Bab, ya, funduk, macam-macam dan sebagainya itu lebih mudah. Kita lihat saking mudahnya bahasa Arab, saya pernah di Arab tuh, di 5 negara. Anak kecil segini sudah bisa bahasa Arab. Besar, kenapa susah? Ya. Bahkan kemarin saya waktu di Mekah, itu orang stres Pak, bayangin. Orang stres. Duduk di pelataran Masjidil Haram, menghadap ke Hotel Anjum. Kalau dulu di Pasar Seng gitu ya, dia menghadap ke situ. Bayangkan, orang stres di Masjidil Haram, sendirian, gak ada orang ramah, ceramah sendirian, pakai bahasa Arab. Orang stres di Arab, bisa bahasa Arab. Kenapa antum yang waras ya? Bisa. Anak kecil di Arab, bisa bahasa Arab. Antum dewasa, belum bisa juga. Baik, kitab hadis. Terus, keterangan-keterangan Nabi yang diajarkan pada generasi masalahnya, diabadikan oleh para ulama di generasi tabi'in dalam bentuk kitab hadis. Lihat baik-baik. Kalau antum menemukan kitab hadis, ingat baik-baik ya, itu bukan kitab koleksi yang Anda pelajari di majelis ilmu, Anda bacakan, Anda pahami, Anda catat. Bukan. Kalau Anda baca baik-baik, itu petunjuk bagaimana supaya bisa diamalkan dalam kehidupan kita. Realnya di situ. Contoh, hadis apa yang paling populer? Angkat tangan. Yang bisa jawab, saya kasih kitab buku saya yang terbaru, ya, Manhaj Tahdzir Kelas Eksekutif. Boleh angkat tangan. Baik. Kalau salah, kasih handphonenya. Ya Allah, silakan. Riyadus Salihin. Bawa handphone? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Saya enggak minta bawa ya. Baik, Riyadus Salihin. Baik, satu, cukup baik. Yang lain, apalagi? Kutubus Sita, apalagi? Kalau kira-kira enggak tahu jawaban dan mungkin salah, enggak usah ngacung ya. Baik, kira-kira? Bulughul Maram? Sama teman-teman sekalian, bukan. Yang tadi itu bukan kitab hadis. Itu kitab hadis pilihan. Ingat, hadis pilihan. Apa bedanya? Kalau kitab hadis, itu adalah kitab inti, masdar, referensi utama dalam hadis. Yang disebutkan kalimat-kalimat turunan dari Nabi. Ini bab ini, bab ini, bab ini, ada kitab hadis. Kemudian para ulama melihat, oh ini kalau kebanyakan, susah dibawanya, jilidnya banyak. Dah keluarkan supaya jadi bimbingan dalam kehidupan, dalam aspek tertentu. Pilih secara tematik. Ada 42 hadis disebut dengan Al-Arba'in. 96 hadis disebut dengan Riyadus Salihin. Ada kumpulan kitab hadis fikih di Bulughul Maram. Syarahnya disebut dengan Subulus Salam. Gitu kan? Nah, itu hadis pilihan namanya, bukan kitab hadis. Tapi kitab hadis pilihan dalam bidang tertentu. Kalau saya sebutkan kitab hadis, yang dimaksud adalah sumber hadis yang ditum tercantum tangan keterangan Nabi secara umumnya. Contoh, apa yang paling populer? Sahih. Tidak ada nama kitab Sahih Al-Bukhari. Tidak ada. Awas. Ya? Bukan. Tidak ada kitab Al-Muwatta, karya Imam Malik. Tapi saya ingin tunjukkan sesuatu yang jadi referensi penting. Ya? Saya mau contohkan yang tadi disebut Sahih Al-Bukhari. Sahih. Ini bukan Sahih Al-Bukhari. Nama kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ayo ulangi. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar

Kok bisa penghafal Quran jalannya tidak bagus? Bisa penghafal Quran mencela orang lain, menipu, berbohong dan sebagainya. Apa yang dibanggakan? Gak ada kebanggaan. Yang kita harus ciptakan adalah hafalan yang sedikit atau sebanyak ayat yang dihafalkan bisa bimbing kita dalam kehidupan. Rumusnya, dulu ayat-ayatnya ya. Nanti insya Allah di Bekasi kita langsung bagikan juga musnya dan sebagainya. Bagi Anda yang bisa bergabung, Anda bisa datang ke sana. Bagi yang jauh, Anda bisa menyimak di akhir TV. Nah, waktu kita terbatas dan saya harus menyelesaikan. Ya, belum asar tiba karena kami harus bergerak ke posisi atau keadaan selanjutnya. Ya, saya ayat-ayatnya dulu. Nanti saya simulasikan cara cepat. Quran surah 96 ayat 1 sampai dengan ayat kelima. 2 Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Ya, Quran surah ke-75 ayat 16 sampai dengan ayat ke-18. 4 Quran surah ke-81 ayat ke-18. Kelima, saya ambil Quran surah 97 ayat yang kelima misalnya. Ini caranya dulu. Ini ayat utamanya. Kemudian ya, bisa dipraktikkan dalam urutan berikut. Quran surah ke-17, misal 78 ayat 80. Turunannya di Quran surah ke-74, 73 ayat ke-20. Kemudian turunan hadisnya. Temukan di hadis riwayat At-Tirmidzi, ini untuk prakteknya. Kemudian hadis riwayat Muslim, hadis 724 sampai 729. Dan riwayat Abu Daud. Hadis kita ambil misalnya pindahkan saja ke At-Tirmidzi lagi. Ya. Lagi untuk motivasi dulu ya, supaya bisa diambil hari ini. Yang Abu Daud kita kembalikan nanti besok. Pas di Bekasi lagi, saya urutkan dulu ya. Per hadis 2910, 2920, dan akhirnya di 2915. Ini dulu aja. Ini inti ayatnya. Nanti ayat turunannya saya terjemahkan kemudian karena waktu kita tinggal 5 menit lagi. Baik teman-teman sekalian, lihat baik-baik. Pertama, kalau Anda ingin dimudahkan oleh Allah untuk menghadirkan dalam benak Anda, dalam diri kita bukan sekedar hafal, maka ayat yang pertama berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi. Quran surah 1 sampai 5. Ingat, bukan ya, bukan ikra. Tapi ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perhatikan baik-baik. Ayatnya turun ikra, baca. Kata Nabi, ma'ana biqari, saya enggak bisa baca. Ikra, ma'ana biqari, kata Nabi, saya enggak bisa baca. Ya sempurna, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacakan bukan karena kamu enggak punya guru mengajarkan. Bukan kamu sulit untuk belajar. Tapi baca karena Allah yang begitu mudah menciptakanmu. Kalau menjadikan kamu saja begitu mudah, maka apalagi menjadikan Quran hadir dalam jiwamu. Mudah menanamkan itu dalam jiwamu. Baik, kalau Anda ingin memulai menghafal Quran, maka niatkan hafalan Anda hanya karena Allah. Ini dulu. Bismi Rabbik. Bukan bismi yang lain. Bukan bismi ijazah. Hanya karena mendapatkan ijazah. Bukan bismil hafidh. Hanya karena ingin disebut hafidh, hafidhah. Ada seorang nenek mengatakan pada saya, Ustaz, tolong doakan saya Ustaz, anak cucu saya supaya jadi hafidh. Saya bilang, Nek, Bu, kalau ingin jadi hafid gampang, langsung ganti nama jadi hafid. Rubah namanya, hafid. Selesai. Ingat baik-baik, kalau Anda ingin menghafal Quran, sudah abaikan semua itu. Terserah Allah mau menjadikan Anda hafid, mau hafidah, ataupun tidak sama sekali, terserah Allah. Kadang-kadang yang Allah ingin pahalanya, bukan mendapatkan Quran yang hadir dalam benak Anda. Kadang-kadang yang Allah inginkan Anda supaya meraih pahala yang banyak, karena maut ada di depan Anda dengan jarak yang sangat. Walaupun hafalannya cuma 10 ayat, 10 juz, tidak sampai 30 juz, tapi pengulangan yang sering Anda ulang, orang lain sekali hafal, sekali baca hafal, Anda 10 hari belum hafal-hafal. Bukan karena Anda kurang bisa menghafalkannya, tapi menurut Allah, kamu ulangi lagi, kamu ulangi lagi, kamu ulangi lagi. Sehingga semakin banyak huruf yang dibacakan, semakin banyak pahala dikumpulkan. Dengan itu, ingat, dia hidupnya masih panjang, besok meninggal. Ini poinnya. Bukan karena Allah. Sudah abaikan, jadi hafid, jadi macam-macam, abaikan. Lillah. Kalau Allah lihat baik-baik. Pindah ke sini. Quran, surah 75, ayat 16-18. Lihat baik-baik ya. Itu Nabi akan menghafalkan Quran, ingin cepat-cepat menghafalkannya. Ya, misal, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna shalaata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lihat baik-baik. Ketika itu semua dihafal Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan pada dirinya. Turun ayat, la tuharnik bihi lisaanaka lita'jala bih. Muhammad, jangan kamu cepat-cepat gerakan bibir menghafalkan Quran. Ini penyakit penghafal Quran yang pertama. Biasanya cepat mengucapkan kalimat-kalimat Quran sekedar silakan datang ke tempat-tempat penghafal Quran. Lihat bagaimana cara mereka menghafal. Antum akan lihat umumnya di antara mereka ada yang melafadzkan dengan sangat keinginan segera cepat menghafalkannya. Itu penyakit yang pertama. Tapi orang yang dekat dengan Allah, dia dari Allahnya, dekati Allahnya, lillah dia kerjakan karena Allah, maka lihat kalimatnya. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana.

Itu yang bisa saya antarkan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Allahum. Maaf pertanyaan saya. Jam berapa kita sekarang? Oh, alladzina yu'minuna bil ghaib. Masyaallah. Baik. Kurang 10 menit, 10. Fi qulubihim maradun dahum wallahu maradha. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.